bertambah-tambah. Jangan dibuat terfoya-foya, nanti bisa jadi celaka. Sungguh ia pendusta agama bagi orang yang kaya raya, dan memberi sedekah pada fakir miskin tanpa. Dan anak yatim tiada beraya, hidupnya terluka-luka. Marilah dipikirkan, bercuka-cuka saudara kita.